بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan hadis yang ketiga dari bab yang pertama, bab at-tamassuku bil kitabi was sunnah, berpegang teguh mengambil bimbingan al-kitab was sunnah. Hadis yang pertama menjelaskan tentang tamassuk bil Quran, berpegang teguh dengan Quranul Karim. Hadis yang kedua juga tentang at-tamassuk bil Quran, berpegang teguh dengan Quranul Karim. Hadis yang ketiga berkaitan dengan at-tamassuk bis sunnah. Maka hadis ini menjelaskan, melengkapi hadis yang sebelumnya. Tamassuknya bil kitab was sunnah, dua-duanya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. الحديث الثالث قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل إمام أحمد قال حدثنا الوذي بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر qala, beliau berdua berkata, ataina al-irbad ibn Sariyah, kami mendatangi sahabat Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridainya, sahabiyun jalil, wa huwa mimman nazala fih, dan beliau termasuk sahabat yang turun tentang mereka ayat berikut di At-Taubah 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Tidak pula atas orang-orang yang apabila mereka datang kepada engkau wahai Rasul supaya engkau membawa serta mereka berjihad, engkau mengatakan aku tidak mendapati apa yang bisa membawa kalian untuk berjihad. Yani beliau termasuk sahabat yang fakir, yang miskin, tidak punya bekal untuk jihad fi sabilillah, datang kepada Rasulullah SAW minta supaya disertakan dalam jihad, dibawa dalam jihad. Namun beliau juga tidak punya apa-apa. Mereka berpaling menangis, menangis dikarenakan tidak bisa ikut berjihad. Ini keutamaan para sahabat di kala itu. Semangat untuk jihad fisabilillah bersama Rasulullah SAW. Yang miskin, yang fakir sekalipun semangat. Ketika tidak bisa berangkat karena miskinnya mereka, fakirnya mereka, tidak ada yang mampu membawa serta mereka, mereka menangis, menangis sedih dikarenakan tidak bisa ikut serta berjihad bersama Rasulullah SAW. Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridhoinya, termasuk sahabat ini yang tidak mampu berangkat jihad. Fasallamna, kita mengucapkan salam kepada beliau. Waqulna, kami mengatakan, atainaka zairina wa'aidina wa muqtabisin. Kami datang kepada engkau wahai Irbad sebagai orang yang zairin, ziarah. Aidin, menjenguk orang sakit. Muqtabisin, dan ingin menimba, mengambil petikan-petikan ilmu. Itu iktibas. Ini tujuan datang kepada sahabah. Tujuan datang kepada, kalau sekarang, ulama. Datangnya untuk ziarah ahlul ilmi, untuk menjenguk ahlul ilmi, iktibasul ilmi, mengambil petikan-petikan ilmu dari ahlul ilmi. Faedah ilmiah, manfaat untuk ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, amaliyahnya, kesehariannya, dunia akhiratnya, bukan untuk yang lain. Faqal Irbad, maka berkata Irbad Ibnu Sariyah, semoga Allah meridainya, menyampaikan sabda Rasulullah SAW sebagai faedah ilmiah yang disampaikan kepada mereka yang ziarah. Yang disampaikan ayat, hadis, keterangan ulama, hakala. Itu para salaf, ilmu. Kata Irbad, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan kami. Disebutkan dalam riwayat yang lain itu salat subuh. Salat subuh. Thumma aqbala alaina. Kemudian beliau menghadap ke arah kami. Fawa'adhana, beliau lalu memberikan mau'idhah kepada kami, mau'idhatan balighatan, dengan mau'idhah yang sangat mendalam, yang sangat mengena. Pengarahan-pengarahan, wujangan-wujangan yang sangat dalam, balighah, sangat dalam, sangat mengena. Dharafat minhul uyun, mata-mata berlinang menangis karenanya. Wajad minhal qulub, hati-hati bergetar, takut kepada Allah karenanya. Ini adalah sifatnya kaum mukminin inda sama' al-mau'idhah. Sifatnya orang beriman ketika mendengarkan mau'idhah, mau'idhah, wajangan-wajangan. Mereka mengarahkan mau'idhah itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Apa yang kurang pada dirinya dari mau'idhah tadi? Ada perintah, dia berusaha sekuat tenaga melaksanakannya. Ada larangan, sekuat tenaga meninggalkannya. Ada arahan-arahan, sekuat tenaga untuk bisa mengamalkannya. Evaluasi ke dalam pribadinya sendiri. Sehingga mudah untuk menangis. Mudah terenyuh, terbawa oleh mau'idhahnya. Ini sifatnya kaum mukminin, bertambah iman mereka ketika dibacakan ayat. Bertambah iman mereka ketika dibacakan hadis, bertambah iman mereka ketika dikasih mau'idhah, mau'idhah, menenteramkan jiwa. Ini sifatnya kaum mukminin. Faqala qailun, maka berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna hadhihi mau'idhah mudhi'in. Seakan-akan ini mau'idhahnya pengarahan orang yang mau pamitan, yang mau berpisah. Famadza ta'hadu ilaina? Maka apa yang kau berikan ahad, janji kepada kami? Apa wasiat engkau kepada kami? Ini kata para ulama, Mereka meminta wasiat yang singkat, wasiat yang simpel, tetapi meliputi semua kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Wasiatun jami'ah. Sehingga dikatakan ini mau'idhahnya orang yang memamitan. Famadza ta'ahadu ilaina? Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku beri kamu wasiat. Bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah azza wa jall. Wasam'i wa ta'ah, mendengar mentaati penguasa kalian. Wa in 'abdan habasyya, meskipun budak Habasyah. Ini dua wasiatnya beliau. Ini dikatakan wasiyatani jami'atani li khairi dunya wal akhirah. Dua wasiat yang mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, yang mengamalkan wasiat ini, maka dia mendapatkan sa'adah fid dunya wa fil akhirah. Taqwallah itu sa'adah fid din wal akhirah. As-sam'u wa ta'ah, mendengar mentaati penguasa, sa'adah duniawiyah, bahagia duniawiyah. Maka mengumpulkan sa'adah duniawiyah dan sa'adah ukhrawiyah. Taqwa dininya ukhrawiyah, as-sam'u wa ta'ah sa'adah duniawiyah. Barakallahu fikum. Taqwallah ini berkaitan antara hamba dengan Rabbnya. As-sam'u wa ta'ah antara hamba dengan penguasanya, dengan sama hamba. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan kondisi yang akan dihadapi oleh umat Islam sepeninggal beliau. Dan itu real, waqi', terjadi seperti yang dikabarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini termasuk bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Namanya dalil nubuwah, ayatun nubuwah. Apa itu? Belum mengatakan, setelah itu memberitakan. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Maka sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka dia kelak pasti menyaksikan, melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Rasul memberitakan akan ada perpecahan-perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ikhtilaf-ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Persengketaan di kalangan kaum muslimin. Dan itu jumlahnya banyak. Ikhtilafan kathira. Tidak cuma satu. Sekian puluh ikhtilafat. Bukan satu masalah. Puluhan masail. Dalam semua bidang, dalam semua hal terjadi ikhtilaf yang begitu banyak di kalangan kaum muslimin. Terkotak-kotak, centang-perenang, terpecah belah. Dan itu waqi'. Ini hadis selaras dengan hadis iftirakil ummah. Hadis tentang perpecahan umat ketika beliau memberitakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar ila wahida. Semua di neraka kecuali satu. Sama kayak gini. Belum mengatakan setelah itu, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum ay ilzamu sunnati. Dan kamu beriltizam, menetapi, berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan juga dengan sunnah khulafa' yang terbimbing, yang diberi hidayah. Ar-rasyidin yang memberikan bimbingan, yang rasyid. Tamassaku biha. Ini perintah. Tamassaku biha, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku tadi. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Itu kinayah, penggambaran tentang syiddatut tamassuk. Bukan semata-mata berpegang teguh, tapi kencang megangnya itu. Sangat kuat perpegangan, digigit supaya jangan sampai lepas. Itu menggambarkan perjuangan, pengorbanan di dalam tamassuk bisunnah. Rintangan banyak, tantangan banyak, gangguan banyak, yang menyakiti banyak, yang menyelisihi banyak, yang mengembosi banyak, yang menentang banyak. 73 hanya satu yang tamassuk bisunnah, 72-nya diancam dengan neraka. Sangat besar perjuangannya. Sehingga digambarkan tamassaku biha, pegangi sunnahku tadi. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Geraham gigi yang paling kuat. Gigit sesuatu yang paling kuat. Kalau gigi depan enggak kuat gigit sesuatu. Geraham paling kuat. Itu namanya bahasa kinayah. Syiddatut tamassuk bisunnah, menggambarkan banyaknya perjuangan, pengorbanan dalam tamassuk bisunnah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dan akan kita bahas insyaallah di buku ini, orang yang berpegang teguh dengan sunnah digambarkan seperti al-qabid al-jamr, orang yang menggambar api panas, pedih, betul-betul menyakitkan. Ini kinayah untuk lebih kuat dalam tamassuk bisunnah. Lalu mengatakan selain itu poin yang kedua, selain tamassuk bisunnah, wa iyyakum mumuhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, perkara baru pada agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab semua perkara muhdatsah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu dhalalah. Sesat. Dua poin yang perlu disebutkan dalam menghadapi ikhtilaf yang begitu banyak, dalam menghadapi iftiraqul ummah, perpecahan umat, tamassuk bisunnah, yang kedua al-hadharu minal bid'ati wal muhdatsat. Tamassuk bisunnah namanya ta'sil. Al-hadhar, mewaspadai berbagai macam kebid'ahan, penyimpangan, namanya tahdzir. Harus dua, ta'sil, tahdzir. Tamassuk bisunnah, al-hadhar minal bid'ah. Baru selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dhalalat wal tafarruqat wa ikhtilafat yang banyak yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Al hadith wa akhrajahu Tirmidzi wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana bidzalika al Hasan ibn al-Khallal wa ghayru wahidin qalu haddathana Abu 'Asim an-Nabil Ad-Dhahhak ibn Makhlad Ad-Dhahhak ibn Makhlad ibn 'Asim an-Nabil an Thawr ibn Yazid an Khadh ibn 'Adan bihi nahwa. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وأخرج ابن ماجه فقال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن صباه المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدن به نحوه الحديث حسنه الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند في مجموع طرقه في حسن كان الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mima Laysa Fi Sahihain, dikarenakan jalur yang banyak dikuatkan sanad satu menguatkan isnad yang lain dan cukup banyak jalurnya sehingga dikatakan hasan. Wa qala Hafiz bin Nu'aim rahimahullah wa hadithun jayyidun min hadits syamiyyin. Hadits yang jayyid dari hadisnya orang-orang Syam, lihat Jami' Al-Ulum Al-Hikam pada hadis yang ke-28 dari syarah Arba'in Nawawi lil Hafiz Ibnu Abdul Hambali rahimahullahu taala halaman 450 intaha. Selesai. Hadis ini barakallahu fikum yang diinginkan pada kata-kata fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati lafiri. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, mengambil bimbingan sunnah, selalu terkait dengan sunnah, berpegangan dengan sunnah. dan dibawakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud sunnatun ammah yang dibahas sebelumnya, sunnah dengan makna umum, yakni bimbingan Islam, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, sumbernya Alkitab, Al-Hadis, ijma' para salaf. Ada lagi yang kedua di sini, adanya perintah untuk tamassuk, berpegang teguh dengan sunnatul khulafa, sunnahnya para khalifah. Muncul pembahasan di kalangan para ulama, apakah para khalifatul rasyidun punya sunnah tersendiri? Apakah punya sunnah sendiri selain sunnah Rasulullah SAW? Al-jawab, apa jawabannya? Al-jawab pula, mereka tidak mungkin punya sunnah tersendiri. Maka kata-kata ini dimaknakan dengan beberapa makna. Yang pertama, sunnahnya para khulafa ialah ijma'nya mereka. Ma ajma'u 'alaihi min umuriddin. Ijma'nya para khulafa ar-rasyidin dalam perkara agama, perkara din. Maka ijma' mereka hujjah. Tidak boleh diselisihi. Ya, ketika berkumpul empat khalifah ini dalam berpendapat sebuah permasalahan, jangan kamu selisihi. Itu ijma'nya para khulafa, mu'tabar gitu ya. Dikatakan hujjah, dikatakan mu'tabar, maka disamakan kayak sunnah. Sunnah sebuah hujjah. Hada awalan. Thanian, sunnahnya para khulafa dimaknakan dengan tatbiquhum al-amali li sunnati Nabi SAW. Praktek amaliyah. Ya, praktek amaliyah mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang menyaksikan langsung Nabi kita Muhammad SAW beramal, bersabda, itu mereka. Bagaimana beliau sholatnya, bagaimana beliau puasanya, bagaimana beliau berhajinya, bagaimana amal-amal yang lain. Mereka yang menyaksikan. Maka terapan-terapan para khalifah-khalifah yang mulia ini, itu sebagai penjelas, penerang bagi yang setelahnya, bagaimana cara mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tatbiqul amali. Yang ketiga, dimaknakan dengan fahmuhum li sunnah. Mereka, bagaimana mereka memahami sunnah Rasulullah SAW. Maka ini menjadi dalil, menjadi hujjah tentang fahmus salaf, hujjah tentang pemahaman salaf. Manhaj alus sunnah, metodologi mereka dalam beragama, kembali pada kitabullah, sunnah rasulnya SAW, dengan pemahaman salaf. Quran wadih, sunnah riwayat ini, dalil untuk kembali pada pemahaman salaf juga hadis ini, pada kata-kata wa sunnatil khulafa al mahdiyyin ar rasyidin. Difahami ya? Sehingga ini hadis dalil tamasuk bis sunnah dan sekaligus tamasuk bi fahmis salaf, berpegangan dengan pemahaman salafun salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, dan semuanya benar, tidak ada masalah. Ijma' khulafa'ur rasyidin mu'tabar, praktek amaliyah mereka mu'tabar, menjelaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Pemahaman mereka mu'tabar, aslam wa a'lam wa ahkam, lebih selamat, lebih berilmu, lebih hikmah, lebih berhukum. Dikatakan langsung menyaksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, beramal dan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Hadza huwa tamassuk bis sunnah, tamassuk bi fahmi salaf. Bi fahmi salaf. Hadis ini barakallahu fikum dijadikan sebagai umdah, pegangan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala untuk menulis sebuah risalah Ma Hiya As-Salafiyah. Tahu bukunya kan? Kutaib beliau punya kitab namanya Ma Hiya As-Salafiyah. Apa salafiyah itu? Apa salafisme itu? Itu menggunakan riwayat ini. Diambil poin-poin, prinsip-prinsip salafiyah di sini. Taqwallah, semua ta'ah li waliyil amr, tamasuk bis sunnah, arju ila fahmi salaf, al-hadar minal bid'ah wa ahli bid'ah. Itu sama dari sini. Silakan merujuk ke kitabnya beliau, barakallahu fikum. Yang kita inginkan terkait dengan tamasuk bis sunnah. Maka hadis ini menjelaskan, menerangkan dua hadis sebelumnya. Ya, hadis pertama menerangkan tamasuk bil Quran saja. Hadis kedua juga demikian, tamasuk bil Quran saja. Sekarang ini ada penambahan dua poin, tamasuk bis sunnah dan fahmus salaf. Itu digabungkan oleh para ulama menjadi sebuah kesatuan manhaj, kesatuan prinsip, at-tamassuk bil kitabi was sunnati bi fahmi salaf. Difaham ya? Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Itu mazhab salaf. Itulah mazhab salaf. Tidak cukup tamassuk bil Quran. Tidak cukup, harus bis sunnah. Tidak cukup tamassuk bil kitabi was sunnah, harus bi fahmi salaf. Barakallahu fikum. Kita baca fihi masail, masalah-masalah yang bisa diambil dari tiga hadis yang kita sebutkan pada bab at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Wa aqul fihi masail. Pada bab ini ada sejumlah permasalahan. Al-ula, yang pertama, wujubut tamassuki bil Quran. Kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran. Dari hadis pertama dan hadis kedua, ya, hadis Jabir dan Zaid bin Arqam. Barakallahu fikum. Yang kedua, ats-tsaniyah, inna dzalika sababun min asbabil hidayati wassalamati minad dalalah. Tamassuk bil Quran satu sebab dari asbab meraih hidayah dan selamat dari dalalah. Dari lafaz Rasul, taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah. Aku tinggalkan pada kamu sesuatu, kalian tidak akan sesat selama kamu i'tisam dengannya. Kata-kata lan tadillu, penegasan tamassuk bis sunnah sebab selamat dari dalalah, semua bentuk kesesatan. Dari hadis Zaid bin Arqam, disebutkan di paling akhir. Oh, sebentar, di bagian awal. Wa ana tadikun fiikum thaqalaini awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang berat. Yang pertama, kitabullah. Padanya ada huda, hidayah, nur, cahaya. Maka tamassuk bil Quran itu asbabul hidayah, sebab Anda meraih hidayah, mendapatkan cahaya, menerangi hidup Anda, membedakan mana yang hak, mana yang batil dengan Quran. Maka ambil kitabullah, tamassuk bil kitabillah, dengan dua lafaz ini. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, annal Qur'ana ahadu tsaqalain. Al-Qur'an satu dari dua tsaqalain, dua perkara yang berat. Satu kitabullah, yang kedua apa? Ahlul Bait. Masih ingat ya? Ahlul Bait. Dari hadis Zaid bin Arqam. Yang pertama kitabullah, yang kedua adalah Ahlul Bait. Ar-rabi'atu, yang keempat, innal Qur'ana fihil huda wan nur. Al-Quran padanya ada petunjuk-petunjuk dan cahaya-cahaya. Huda itu hidayatul bayan. Hidayah dengan makna penjelasan-penjelasan, bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran, arahan-arahan. An-Nur itu cahaya yang membedakan antara hak dengan yang batil, Al-Quran. Al-khamisatu yang kelima, man istamsaka bil Qur'ani wa akhadha bih, barang siapa yang bertamasuk dengan Quran dan mengambil bimbingan Quran, kana 'alal huda, maka dia pasti di atas hidayah. Wa man akhtahu dhalla, dan barang siapa yang menyalahi Quran, dia pasti akan tersesat. Wadah ya, ini semua dengan hadis Zaid bin Arqam pada kata-kata paling akhir, man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda wa man akhtahu dhalla. Yang tamasuk bil Quran, mengambil bimbingan Quran, dia akan ala hidayah. Yang menyalahinya akan sesat. Sehingga dua pilihan, ambil Anda akan selamat, atau Anda tinggalkan Anda akan sesat. Wallahul musta'an. As-hadis yang keenam, adamul istiqlali bil Qur'ani duna sunnah. Tidak boleh bersendirian dengan Quran tanpa sunnah. Ini muhim. Ya, tidak boleh sendirian dengan Quran tanpa sunnah. Ini isyarat bantahan kepada kelompok namanya Quraniyun, yang hanya bersandar dengan Al-Quran, tidak mau menggunakan sunnah. Barakallahu fikum. Dan itu sudah diingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih hidup. Dinaskan dalam hadis itu. Hati-hati, kata beliau, nanti akan ada seseorang yang dia duduk bertelekan di atas arikahnya, dipan untuk sendian begitu. Dia mengatakan, ma wajadna fi kitabillahi akhadna, yang kami dapati dari kitabullah kami ambil, yang tidak ada kami tinggalkan. Itu nas langsung sabda Rasul. Semenjak zaman Rasul tadi, warning, dikasih peringatan, hati-hati, akan ada orang seperti itu. Belum menegaskan, ketahuilah, yang ada dalam sunnahku sama dengan Quran. Dan belum menegaskan dalam hadis yang lain, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi oleh Allah Al-Quran, dan yang semisal itu bersama dengannya, yaitu as-sunnah. Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Ambil dua-duanya, tidak cukup dengan Quran. Yang ada dalam sunnah halal, maka sama dengan Quran halal. Yang ada dalam sunnah haram, sama dengan haram dalam Al-Quranul Karim. Itu sudah ada di zaman Rasul, warningnya. Dan muncul di zaman-zaman sekarang ini, kelompok Quraniyun, hanya semata-mata Quran saja. Akhirnya apa? Ya, enggak beres semua amaliyahnya. Apakah mereka sholat? Jawabannya, enggak. Enggak sholat. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menerangkan gerakan sholat yang kamu kerjakan sekarang ini, enggak ada. Yang namanya sholat ya doa. Antum doa cukup. Itu makna sholat. Gitu. Yang ada kan waqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Rukuk tok. Sujudnya enggak ada. Iktidal enggak ada. Tasyahud enggak ada. Rakaat 1 2 3 4 enggak ada. Akhirnya apa? Enggak sholat. Terus begitu. Jelas sesat, ikhwan. Tidak bisa itu. Kelompok yang lain yang juga hanya menggunakan Quran disebut dengan ingkar sunnah. Mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Ingkar sunnah. Ada yang mengingkari semua sunnah. Ada yang sebagiannya, ada yang salah satunya. Ada yang mengingkari sunnah yang tidak sesuai dengan madhabnya atau kelompoknya. Ini menyimpang, sesat. Barakallahu fikum. Harus dua-duanya. Maka yang ketujuh, as-sabi'atu yang ketujuh, wujubut tamassuki bil Qur'ani was sunnati jami'an. Wajib berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah seluruhnya. Dikarenakan hadisnya menerangkan semuanya. Tamasuk bil Quran, iya. Juga ada hadis tentang tamasuk bil Sunnah, juga iya. Nanti yang ketiga, tamasuk dengan Sunnah Khulafa, juga iya. Dan ini yang membedakan antara Ahlu Sunnah dengan Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah. Ada cukup banyak athar dari kalangan salaf terkait dengan bab ini. Ya, di antara diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, belum mengatakan ketika membahas tentang ashabul ara', orang-orang yang hanya mendewakan ra'yu-ra'yunya. Dikatakan ruduhum bis sunan, bantah mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. A'yadhumul ahadithu wa yahfaduha, mereka tidak sanggup untuk menghafalkan hadisnya Rasulullah SAW. Itu sahabat Umar, bantah dengan sunnah. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah dua-duanya, Quran, sunnah. Mereka hanya Quran saja. Yang berikutnya lagi, kalau ahlu sunnah wal jamaah, kajian-kajian mereka itu menyeluruh. Ada kajian tafsir, ada kajian hadis. Ketika kajian tafsir, selalu tafsir bil ma'thur. Itu ahlu sunnah. Tafsir yang ditafsirkan dengan athar salaf. Quran dengan hadis, Quran dengan kalam sahabah, Quran dengan kalam tabi'in, Quran dengan kalam ulama yang istibat hukum daripadanya. Mesti dengan sunnah menafsirkannya. Tapi ahlul ahwa'i wal bid'ah tidak. Hanya menafsirkan Quran saja tanpa sunnah, akhirnya menggunakan akal. Itu Mu'tazilah. Dan neo Mu'tazilah sangat banyak di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Gimana? Banyak mantannya di sini. Barakallahu fikum. Semuanya kalau antum perhatikan dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah selalu mengkaji Quran, kajian tafsir Quran. Bahkan ono kelompok ya, ono koloninya lo itu, majelis tafsir Al Quran, ngono ya. Antum perhatikan, apakah dengan hadis, apakah dengan sunnah menjabarkannya? Jawabannya apa? Tidak. Dengan akal, mereka adalah neo Mu'tazilah. Kenapa? Dengan Quran mereka bisa tafsirkan sana kemari. Mereka bahasakan multi tafsir. Tidak. Itu ungkapan-ungkapannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Al-Husun mengatakan tidak. Al-Quran itu jelas tafsirnya. Quran dengan sunnah, Quran dengan kalam salaf. Barakallahu fikum. Mungkin satu ayat dimaknakan luas, tapi ke multi tafsir. Itu keluasan ilmu Al-Quran dan ada kaidahnya. Kaidah usul tafsir. Dan semuanya menggunakan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul. Ini ahlu sunnah. Ketika kajian tafsir mesti diterangkan dengan bimbingan sunnah. Dan mereka lebih fokus kajian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Dua-duanya ya. Tidak cukup dengan Quran, harus Quran dan sunnah. Ats-tsaminatu yang ke-8. At-tamassuku bis-sunnah min asbabis salamati min al-ikhtilafi wal-furqah. Tamassuk bis-sunnah termasuk sebab keselamatan dari perselisihan dan perpecahan. Dari hadis Irbad bin Sariyah. Siapa di antara kamu, kata Rasul, yang hidup sepeninggalku nanti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Kalau bahasa sekarang, fitnahnya banyak banget. Apa belum memberikan bimbingan? Fa'alaikum bisunnati. Maka tamasuk bisunnah, sebab keselamatan dari semua ikhtilaf. Sebab keselamatan dari semua firqah, semua iftirak, semua dolalat, semua inhirafat. Semuanya. Dengan tamasuk bisunnah. Dengan nas sabda Rasul SAW. Namanya solusi nabawi. Salusi Nabi ketika menghadapi ikhtilaf yang ada. Barakallahu fikum. Ini khonamitina azakumullah penerapannya pada al-umur al-wadihat. Si. saya lagi-lagi termasuk bisunnah sebab keselamatan dari berbagai macam perpecahan, ikhtilaf, fitnah dan segala macam. Ini pada al-umur al-wadihat, perkara-perkara yang jelas gamblang-gamblang. Masalah ini ayatnya, ini hadisnya. Masalah ini ayatnya, hadisnya jelas gamblang. Gitu. Dalam perkara akidah, perkara tauhid, usul sunnah, perkara manhaj, perkara dakwah, gamblang. Yang ini jangan sampai dilepas. Yang pernah antum pelajari, yang antum kaji, taklim yang antum dengarkan selama ini, kajian ayat hadis itu jangan dilepas. Perkara yang wadih ini pegangi kuat-kuat. Ketika muncul ikhtilafat, muncul iftirak, perpecahan, perselisihan dan berbagai macam peristiwa yang terjadi, pegangi yang satu ini, pegangi yang wadih-wadih tadi. Ada yang berseberangan dengannya, jangan dilepas yang wadih ini. Jangan antum melepas. Justru yang baru muncul itu antum katakan ini enggak beres. Ya kenapa? Bertentangan dengan yang gamblang yang jelas seperti ini. Paham ya? Lu jangan goyang. Benar enggak ya ini? Itu keliru. Yang itu benar enggak yang itu? Dikarenakan dia bertentangan dengan ini. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, perkara yang wadih. Ini namanya al-wadihat dipegang. Jangan goyang dengan perkara baru. Sesuai dengan yang wadih, naam, ada hakun. Berseberangan dengan yang wadih, ini enggak beres. Siapapun yang membawanya, siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang mendakwahkannya. Jangan lihat orangnya, lihat kesesuaiannya dengan kitab sunnah. Barakallahu. Contoh yang paling gampang di zaman dahulu kala. Prinsip ahlu sunnah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah gitu ya. Itu ayatnya banyak, hadisnya jelas, ijma ulama. Ada yang datang muncul belakangan, Al-Quran itu bukan kalamullah. Nah terus itu ibarat dari kalamullah, hikayat dari kalamullah. Antum jangan goncang. Si durung ngadani kan yang luar sana. Si ngenteni njopo ya. Antum jangan goncang. Ini yang baru nih. Jangan-jangan yang kita kaji salah selama ini. Loh enggak. Yang kamu kaji itu benar. Pegangi ini. Yang baru muncul, ini enggak beres. Karena enggak sesuai dengan kajian kita yang disepakati para ulama. Itu harus sunnah. Tegar, kokoh dengan ilmu. Apapun kondisinya, ilminya. Tidak ada yang baru, goncang lagi. Ada yang baru, goncang lagi. Ada yang baru, goncang lagi. Tidak begitu. Kita diajari yang wadih-wadih, pegangi. Nah, sekarang antum adzan. Yang wadih-wadih, pegangi. Adzan termasuk yang wadih-wadih. Dari barakallahu fikum. Ini yang pertama. Perkaranya yang wadih-wadih, jelas-jelas ayatnya, hadisnya, keterangan ulama'nya. Pegangi kuat-kuat. Itu prinsip mendasar. Di sana ada beberapa permasalahan yang mustabihah. Bagi sebagian orang masih samar. Bagi sebagian yang lain itu gamblang dan jelas. Bagi para ulama, ahlul ilmi, para masyayikh, para du'at ilallah yang cukup mumpuni keilmuannya. Bagi mereka perkara yang gamblang. Maka kewajiban kita yang masih tersamarkan atas dia suatu permasalahan, serahkan kepada yang gamblang-gamblang menurut mereka. Namanya raddul mustabihat il muhkamat. Mengembalikan hal yang samar kepada perkara-perkara yang gamblang yang pasti. Kewajiban kita yang belum jelas, pelajari lagi, ngaji lagi, taklim lagi, jangan bicara, jangan disampaikan, dan tanyakan kepada ahlinya yang gamblang bagi mereka perkara tersebut. Barakallahu fikum. Itu kewajiban kita sebagai thullabul ilmi, sebagai salafiyin, ketika belum memahami sesuatu, tanyakan kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Nanti para ulama, para masyayikh yang menerangkan sisi ilmiahnya, baru akan jelas bagi antum dan gamblang. Ketika gamblang, pegang kuat-kuat dengan dasar yang jelas. Yang ketiga, ada perkara-perkara yang dikatakan daqaiqil umur. perkara yang sangat-sangat detail, rumit, hanya diketahui beberapa orang saja dari kalangan para ulama-ulama tertentu. Ini biasanya masalah nawazil, kontemporer, masalah keumatan yang besar, yang pelik. Yang seperti ini, itu bagiannya para ulama kibar. Semuanya harus diam. Semuanya tidak boleh bicara. Semuanya harus menanti. Sampai ulama-ulama yang tertentu yang bagi mereka itu perkara yang wadih, yang menjabarkannya, yang menguraikannya dengan jelas dan pasti, itu ilmiah. Baru kita merujuk kepada mereka menjadi gamblang bagi kita semua. Intinya yang wadih-wadih pegang. Yang belum jelas tanyakan kepada ahlinya. Yang rumit serahkan kepada pakarnya. Sehingga kita ayem tenang. Gitu. Dalam semua hal ilmiah ayem tenang. Oh ini perkara jelas gamblang, kita pegangi ini. Wah ini gak tahu saya. Dah, saya abstain, diem. Tanyakan kepada ahlinya. Oh gini-gini, iya saya paham. Jelas bagi saya. Oh yang ini bukan ranah saya. Menengok. Jangan sok pinter, jangan sok ahli. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam hadis, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Ketika suatu perkara serahkan bukan kepada ahlinya, tunggu binasaan. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Termasuk sunnah sebab keselamatan dari semua ikhtilaf dan furqah yang ada. Yang terakhir, at-tasi'atu wujub tamasuki bi sunnah khulafaur rasyidin. Kewajiban termasuk dengan sunnah khulafaur rasyidin. Yang tadi kita bahas, di antara maknanya adalah pemahaman salaf. Maka wajib berpegang teguh dengan pemahaman salaf. Tentu menjadi manhaj ahlu sunnah dalam semua bidang, dalam semua hal, din, wa dunia, satu metodologinya, satu manhajnya. Mengembalikan semua perkara kepada Alkitab, sunnah, difahami salaf. Dengan pemahaman salaf. Alhamdulillah perkaranya mudah. Kitab-kitab Quran tafsir banyak, kitab hadis banyak, kitab yang menerangkan bagaimana aqwal salaf banyak dicetak, tinggal dikaji, dipelajari dengan benar. Ketika ada yang tersamarkan, banyak para ulama dan para masyayikh yang bisa menerangkan ini semuanya kepada kaum muslimin. Sehingga intinya kita berjalan di atas ilmiah yang wadihah, yang gamblang-gamblang. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai satu bab ini. Barakallahu fikum. Insyaallah jelas pembahasannya. Bab yang kedua tentang wuduhul islami wa sunnah. Ya, sedikit sebab bab jelasnya gamblangnya Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga lebih menerangkan pembahasan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Makanya yang pegangi yang gamblang-gamblang tadi. Jangan pegangi yang samar-samar tadi. Barakallahu fikum. Hadza huwa wallahu a'lam bis-shawab. Selebihnya akan dikaji pada perjumpaan yang berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau sampaikan? Wah, takut mana itu. Langganan itu ya. Tiga pertemuan itu tanya terus ini masyaallah ini. Ahlul Bait. Masya Allah, berat juga pertanyaannya ini. Kenapa kau tanya yang ini? Stressing kita kan bukan terkait dengan sekolah ini, tapi terkait dengan tamasuk bisunahnya itu. Nah, kata-kata itu secara bahasa kan sakala yadkhul kan bukan yang berat. Istilah ini penggunaannya macam-macam. Sakalain kadang dipakai untuk jin dan manusia. Dikatakan sakalain. Ya, dikatakan sakalain dikarenakan mereka mukallaf. Mereka adalah orang yang mukallafin, orang-orang yang terkena beban syariat untuk mengamalkannya. Dan itu berat. Yang dikatakan sakalain. Quran dan Ahlul Bait dikatakan sakalain juga demikian. Dikarenakan ini wasiatnya Rasul. di saat-saat akhir gitu ya. Sehingga perkara yang sangat penting, perkara yang sangat harus diperhatikan dan berat pengamalannya. Nyatanya berat pengamalannya kan. Enggak semua orang tamasuk bil Quran, enggak semua orang bisa menempatkan ahlul bait dengan benar. Banyak penyimpangan dalam Al-Qur'anul Karim, banyak penyimpangan terkait ahlul bait. Terkait kenapa kok ahlul bait yang disebutkan ya? Rasulullah mau memberitakan, mau apa lagi? Itu Rasul yang memberitakan, maka kita mengatakan as-saqalain dalam hadis ini dua. Kalamullah Al-Qur'an dan ahlul bait. Jadi itu diperhatikan ihtimam bihima. Pentingnya memperhatikan dua poin ini. Ini isi wasiatnya Rasul. Namanya wasiat perkara yang sangat penting. Yang dimasukkan di dalamnya perkara yang penting-penting semua. Enggak ada yang receh. Dan berat pengamalannya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Insyaallah. Nggih. Masa sih? Ya enggak mungkin lah. Kalau tamasuk bisunnah dengan sebenarnya enggak mungkin pecah. Enggak mungkin. Sunnah itu pasti bergandengan dengan persatuan. Itu pernyataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sunnatu maqrunatun bil jamaah, fa yuqal ahlus sunnati wal jamaah. Sunnah itu maqrunah, bergandengan, digandengan dengan jamaah. Ada sunnah, ada persatuan. Maka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Kama anal bid'ata makrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah itu digandengkan dengan perpecahan. Maka dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Tidak mungkin. Kalau dikatakan sama-sama tamasuk bis sunnah kok berpecah. Ini ada yang aneh. Kata-kata berpecah loh ya. Antum mengatakan pecah bukan berselisih. Kalau selisih itu umum maknanya. Kalau selisih itu umum bisa ikhtilaf terkait dengan masalah fikih itu biasa. Kalau berpecah terkait dengan prinsip agama itu dilarang tidak boleh. Ini mesti ada yang nggak beres, mesti ada yang error gitu loh. Mesti ada yang nggak benar. Ada satu dari pihak-pihak yang ada yang tamasuknya nggak benar. Yang dibutuhkan kan pembuktian yang sebenarnya, bukan semata-mata pengakuan-pengakuan saja. Kan begitu. Dipahami gitu. Kalau bikin contoh kasar lah, mengaku tamasuk bisunnah, dakwah itu sunnah, dakwah sunnah, masuk partai. Ya enggak beres namanya. Mesti pecah, enggak mungkin bareng sama ahlus sunnah. Dipahami insyaallah ya. Paham lagi? Ya mengaku tamasuk bisunnah, kolaborasi dengan hizbiyin. Ya nggak bakal bisa, mesti ada yang nggak beres. Itu yang ada di luaran sana kan, dari kalangan mumayyi'ah, dari kalangan mutasyaddidah, dari kalangan ada iya usunnah kan banyak pengaku-pengaku sunnah itu kan banyak. Nyatanya nggak mungkin ketemu sama salafi. Kenapa? Ada yang nggak beres pada mereka. Tapi kalau antum mau kan berselisih, itu umpamanya umum. Nah begitu, ikhtilaf itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang beda pendapat masalah fikih biasa. Dan itu tidak membuat mereka pecah dengan makna yang kedua tadi. Selama tidak ada kezaliman, semena-mena, itu biasa. Mereka toleransi dalam perkara seperti itu. Dipahami ya? Nah, satunya tasyahudnya diem, satunya tahrik, biasa. Satunya i'tidal, sedekap, satunya lurus, biasa. Satunya ketika naik ke rokat berikutnya ada yang ajen gagam, ada yang enggak, biasa. Masail khilafnya itu biasa. Ketika ada yang ribut, nah berarti orangnya ini enggak beres. Perlu diajari fiqhul khilaf. Enggak boleh ada kezaliman, enggak boleh ada semena-mena dalam perkara seperti ini, harus toleransi. Ketika ada perpecahan, ya mesti ada yang tidak beres padanya. Barakallahu fikum. Yang ini jawabannya wallahu a'lam bissawab. Ojo mancing-mancing lah. Ini pembahasannya umum loh. Pembahasannya umum barakallahu fikum. fitnah apa yang harus kembali pada ulama kibar, masya Allah. Ya fitnah yang sangat pelik, fitnah yang sangat rumit, fitnah yang skalanya itu skala besar. Gitu ya. Itu termasuk nawazil, termasuk peristiwa kontemporer yang harus kembali pada ahlinya. Gitu ya. Tapi kalau fitnah kecil antara dua orang, ribut dua orang, ya cukup diluruskan sama ustadz setempat. Ngapain ribu? Ini loh, anak udah jual madu, ikut jual madu juga. Oh, no, ribut. Kayak gini gak usah ke kibar ulama, memalukan. Nanti antum dibawa ke sana, ya Allah. Antum nyusah-nyusahin kita orang, yang kita pikir tuh banyak masalah keumatan. Datang kemari gara-gara tutulan madu. Gak ada-ada. Difahami gak? Nah, itu perkara-perkara yang skalanya besar, rumit. Barakalafikum itu kembali pada kibarul ulama. Barakalafikum. Ngerti ya? Hal-hal yang selainnya itu afdal. Artinya ketika masalah ilmiah, pembahasan-pembahasan ilmiah, durus ilmiah, mahadhar ilmiah, tanya jawab ilmiah, secara ilmiah, nanti bisa mengambil dari siapapun yang punya ilmu. Para duat bisa, masyaikh bisa, semuanya bisa. Ketika antum punya kesempatan untuk datang dan ketemu dengan masyaikh kibar, antum tanyakan masalah ini, zen, itu afdal. Itu afdal. Tapi bukan persyaratan, dikarenakan bukan masalah nawazil. Tapi kalau masalah-masalah nawazil, kontemporer, perkara besar, yang sangat pelik, harus kepada mereka. Itu makna hadis idza wusital amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ketika disangka bukan pada ahlinya, tunggu binasa. Juga makna hadis al-barakatu ma'a akabirikum. Barakallahu fikum. Ada masalah yang wadhiha, semua bisa berbicara. Ada masalah khafiyah, samar rumit, hanya ahlul ilmi yang berbicara. Barakallahu fikum. Itu disebutkan panjang lebar oleh Syekh Rabi bin Hadi di juz ke-14 kitab Majmu' Kutub wa Rasalul Fatwa Syekh Rabi, juz yang ke-14. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah ya. Menang toy. Cukup ya? Cukup. Sekarang kewajiban kita ngaji yang enak, belajar yang rajin, amalkan yang wadih-wadih gitu loh. Nyaman kan, enak kan yang wadih-wadih. Yang enggak jelas-jelas sik durung ayai. Nanti ada waktunya. Atau tertanyakan kepada yang ahlinya, tapi makamnya diperhatikan. Ada makam umum yang enggak mungkin disampaikan di sana, ada makam khusus, sampaikan di makam khusus. Yang seperti ini. Itu termasuk hikmah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.